Markus tipu enem. Nyageti tu Yesus sedda, toi linia kalagai pu ragat nia, si pasi ului nia leu masitut nia. Kagogoi sabat tadake nangan mungan toman kauma parurukat. Maigi sirimanua sedda, kele ararep nia sirimanua simigi, maki senangan kabagada sangamberida kuarangan. Kai pate aisese sangamberi nia nekne, kasopinan apa te atu kau katubunia? Kipate iyo oi igalai kerek kelek nekne? Tak tukang loina ale nia, togat Maria samba serainan Yakobus, Yoses, Yudas samba Simon. Tak aisia se sama niunia? Mabelek nangan bagada katubunia. Wanangan kamatada Yesus. Kaipa-kaipa rasusuru lek nabi. Sarat kabakat lagai le samba saepu tak masih susuru. Tak anai apa-apa aigalai kerek sedda, sarat kapiga le pa simabesi, airapeake kabenia ia leake sia. Bulat makisei kabagania Yesus taimatonem bagada. Pasat nekne e Yesus kalagai kariringan nenda masih pangantoman sirimanua. Sogai nangan si pasi uluinia si pulurua, koi niake nangan sia parurua. Kaunangan katubudda gege masi usiake sanitu, samba ipatone sia, bui rambit apa-apa kainungan sarat tutura lepa. Bui tuambit kan, elek balut, elek bulagat kabagat lompe. Tarangai geti momoi tupakei, tapoi bui tupakei ruang alake lepei. Iku aleu kamatada Yesus ke arasiloan kam kasaralalep sedangkan tek nuku kudu kam teret tuitui mui kalagai nenda. Tapi ke aibai lagai sitayoba masih silo kam elek sitayoba masyarepi tuiboyet mui kadiwa ke muian lagai nenda sok sok ake muian abu karere mui ibelunia rebdemenda. Lepa Asia masih paarep bule sangamberi sirimanua masih bawake patuada. Usia kerangan maigi sanitu samba ratu laji maigi simabesi samba ralea ke sia. Katuareman pagalayat Yesus iarep leu rimata Herodes aipoi amareman oninia. Samba ai sipasi kukua. Atu surungan si Yohannes sipasi rarau kasih mematei. Ia te lulunia ima kekerek. Sabagai masih kua si Elia letnia. Ai si pasi kukua, nawi lek nia kelek sara tai nawi si buru. Kele ayarep nia si Herodes kuanangan. Si Yohannes le sinangrik lolokat amuri manungan nia minca. Ai koi nia ke poi ralaba si Yohannes si Herodes rakabe nia samba rakau nia kabagat penjara. Lulu nia ia te kalulut si Herodias sinanalep saraina nia si Filipus. Ayala poi nia si Herodes bailiu sinanalep nia. Aikua poi kamatat Herodes si Yohannes. Tapa sese nuala sinanalep sarainam. Malagak nangan bagan nia si Herodes ka Yohannes. Gelai nangan imateake nia. Tapoi tak momoi. Malotok poi si Herodes ka Yohannes. Kalulut iagai poi si matopit. Samba si punenan le si Yohannes. Pasi kelinangan nia bui ramateake si Yohannes. Yoba masiarep tiboyet Yohannes kenanen senen iarep nia makepu kabagan nia masiarep nia. Kalepakan nia bara tetere si maeru kai Herodias ia te kagogoi pasirep deman pututukat matat Herodes aigalai punen masirauma sangamberi sautet pamarenta ute ratai tentara samba siabe tiboy tubu ka Galilea. Kateteret nenda guru togat Herodias sinanalep puturu nangan masiang kaake bagat rimata samba tairau mania. Kuanangan kamatat sioko rimata. Didaule katubuku apa siowanu ua ake kekeu. Pusup panangan pei si Herodes ipalelek tiboyet nia kamatania. Apa lenu tidau kua ake kekeu. Kenanen ire talaga puri matatku. Nia geti bela nia nounonangan ina nia. Apo nia kutitid do? Ale ginangan ina nia. Uten Yohanes si pasirarau. Ola ke nangan sioko mei karimata tido nangan. Siobaku nuake kisene utet Yohanes si pasirarau kabagat mangko. Mareureunangan bagat rimata. Tapoi kalulut supania arareman pebagai tairauma taan iagai ioleinia. Koinia kenangan leu tenterania masiala utet Yohanes si pasirarau. Einangan leu et tentara kapenjara sagirinangan lolokat Yohanes. Ambit nangan nia kabagat mangko, kaunangan nia kasioko, kaunangan nia kasia kainania. Kele ararep nia sipasi ulu Yohanes, oisia masiala tubut Yohanes, rate yake rangan nia. Lepa toilisia minca tai apostel paruru rangan kamatat Yesus, sege ake rangan kamatania sangamberi sigalaira samba singantoman nakenenda. Kuanangan kamatada sipasi ulu nia Yesus, sitakam kakuduat simatangew, tasarake tubuta samba muari goiso. Maigi poi sirimanua sioi samba situtuitui pataan momoi rapukom. Nyageti tuisia muawak mei kakuduat simatangew sarada. Tapoi maigi sirimanua sipasi ico sia aratuitui sedda samba ragai kai paraeei. Eisia sibara kasangamberi lagai nenda, baba laurangan musila raei sedda raboiki ake tubudda. Kele aitu sakai Yesus barania kaabak, ico nangan sirimanua simigi, maka te nangan bagania katubudda, kele biri-biri poisia sita anai sipasi jajago. Tada ke nangan masipangan toman sia, pagalayat maigi ngamata. Kele ai tadake masoibo oi sipasi ulu Yesus masih kua kamatania. Simatange ule kuduat nene amasibu an bagai. Obakia le sia ratu itui rai kelagai simale grese masih saki kada. Ale ginangan nia Yesus. Kam le ipakokom sia. Kuarangan sipasi ulu nia. Kaya le memei masih saki roti sememet ruangotu rupiah masih pakom sia nene. Kele arai cok nia kuarangan. Lima roti rua iwa. Kuanangan kamatada Yesus. Icok pekam aipe piga roti kakam. Nyageti kuanangan rapudet katuru-turu pinabak buak. Pudet rangan aisi sangotu aisi 50 sangabak buak. Alak nangan roti si lima samba iba si rua Yesus. Teilanangan manua, kuanangan surak kataika manua. Lepak pabok nangan nia, kaunangan nia kasih pasi ulu nia. Bulek raparube nia kasih rimanua si migi. Iba lewet si rua parube nangan nia kasangam berida. Hukum rangan lew sangam berida ektek. Lepa ruru ake rangan legeira roti samba iba sun pulurua ngagaraga. Igida si pukokom roti ai 5000 taimanteu. Lepa na lek nenda kuanangan Yesus kasih pasi uluinia ratu janang kaabak rapu boiki mei kasila kabet saida pangenan rapu sabu sirimanua simigi. Lepa arapu sabu sirimanua simigi. Enia kaleleu manindou. Kele ai masoibo ayan katalagat kuat abagda sipasi ulu Yesus saranangan le Yesus kakapi. Kele ai cok Yesus besit tubuda sipasi ulu inia masih lugai abak sasakit le poik bagai rusa kabo obok telu sinoibo enia itaget nake sia muenung ka ubdut kuat. Ke isa sabawake sia Yesus. Kele arai cok nia ipuenung ka udut kuat, kabagada lek poi sanitu pu gerai rangan. Atu gegean poi sia sangam berida arai cok Yesus. Tapoi marue lek aite kak sia Yesus, kuanangan. Tak leu, aku le bak malolotok kam. Tu janang nangan kabagat abang iai katubuda, kuari nangan leu rusa. Tenan lek kisei kabagada sipasi ului nia, Aipoi tak pei makokolo kabagada katukolobat si lima roti, tak pei ibu buka patu ada. Pua bagrangan rai kakapi, sege sia kalagai genesaret tujolo rangan sedda. Kele aratusakai barada kabak, maruei araga Yesus sirimanua. Pabalau rangan leu kasanga lio lagai nenda, ambit rangan simabesi kaperemanda rakausia ka Yesus, kaipa rarep ikudu Yesus. Kaipa le iye Yesus, kalagai, elek ka kota, elek ka desa, taro akirangan sangamberi simabesi kapasakiat, tidorangan bule ioba ake rarape jai-jait lepeinia. Sangamberida sipasirarape, ale.